له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين اللهم آمين. Kita lanjut ke halaman 18. Ke halaman 18. Hadis Aisyah. Judulnya adalah Bayanu Syai'in min Nawaqidil Wudu. Bayan apa artinya tadi? Hidayah bayan? Penjelasan, alhamdulillah. Penjelasan tentang apa? Sesuatu yang tergorong min dari pembatal-pembatal wudu. Baik. Hadis ini adalah hadis Aisyah ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalsun aw madhyun falyan sarif falyatawaddha thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam." Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghayruhu. Man asabahu qai. Man di sini berarti artinya barang siapa. Asabahu artinya asabahu yusibu, mengenai, asalnya artinya gitu. Makanya ada musibah. Musibah artinya yang dikenai. Man asabahu, barang siapa yang kena qai, muntahan, begitu artinya. Qai artinya muntah. Berarti yang kena muntah maksudnya. Bukan. Bukan. Artinya adalah barang siapa yang bermuntah. Barang siapa yang mengeluarkan muntah. Muntah itu apa? Mengeluarkan apa yang telah dimakan atau diminum. Baik itu yang belum dicerna atau yang sudah. Kok yang sudah dicerna mungkin enggak ya. Atau hampir dicerna. Yang ini masih berbentuk makanan. Kalau udah dicerna enggak bakal di enggak bakal keluar dari sini. Masih berbentuk makanan. Baik yang masih utuh atau yang sudah hancur-hancuran. Itu koi, muntah. Au ru'af. Ru'af itu adalah darah yang keluar dari hidung, mimisan. Ru'af. Kemudian au qals. Apa itu qals? Seperti antum misalnya makan atau minum kembung. Masih kenyangan atau semacamnya. Kemudian serasa ada yang ketika antum bertahap atau bersendawa itu seperti ada yang keluar. Ada yang keluar, tapi enggak sampai muntah. Nah, itu namanya apa? Qals. Dari kata qala sayaqlisu. Jadi intinya dia udah memenuhi mulut atau udah masuk ke mulut, mau keluar tapi enggak jadi. Baik itu karena enggak disengaja masuknya ke dalam lagi atau antum sengaja memasukkannya kembali karena masih berupa makanan. Makanan yang baru dimakan atau karena kekenyangan bisa aja. Au madhiyun atau madhi. Apa madhi kita sudah jelas sebelumnya hukumnya. Sudah jenis najis dan diwajibkan wudu kecuali jika madhinya terlalu sedikit. Fal yansarif fal yatawaddo. Maka hendaklah dia apa? Berpaling kemudian berwudu. Maksudnya gini, antum lagi sholat, kemudian antum keluar muntahan, gitu kan? Keluar muntahan sedikit. Atau antum mimisan pas lagi sholat. Atau ada yang keluar dari perut ke atas, mau keluar tapi hampir keluar, kemudian antum masukkan lagi. Atau antum keluar madhi, merasa gitu keluar mati, kayak ada rasa dingin-dingin sedikit. Nah, disuruh oleh Nabi apa? Falyan sorif, maka hendaklah diberpaling. Maksudnya batalkanlah dulu sholatkan, sholat. Bukan artian batal secara syar'i sebenarnya, tapi tinggalkanlah sholatnya dulu. Untuk apa? Untuk wudu. Thumma liyabni ala sholatihi, kemudian hendaklah dia apa? Membangun atas sholatnya. Maksudnya liyabni itu membangun atas sholatnya, maksudnya meneruskan sholatnya, sisanya. Teruskan sisanya. Gitu maksudnya. Jadi bukan dari awal lagi, bukan. Cuman muskilahnya ketika antum sholat berjamaah. Masalahnya kalau antum sholat berjamaah, antum mengeluar muntah misalnya, kemudian antum mengamalkan hadis ini misalnya, keluar, wudu, masuk, ternyata udah rokat keempat, padahal tadi rokat pertama. Berarti bonus 2 rokat. Korting, ha? Gitu, enggak. Ini berarti enggak berlaku. Hadis ini sejatinya enggak berlaku untuk yang itu, yang jemaah kemudian ketinggalan sampai gitu. Karena wow, rukunnya banyak yang tertinggal akhirnya. Maksudnya rokaatnya bang, bukan rukunnya saja, rokaatnya tertinggal. Tapi bisa juga jika diamalkan, mau mengamalkan seperti itu juga di sholat jemaah, dengan antum tetap ikut jemaah, kemudian antum menambah kemudian sisanya yang antum kurang dengannya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia dalam kondisi tersebut tidak berbicara. Berarti sejak dia muntah kemudian keluar dari sholatnya, wudu itu tidak berbicara sama sekali. Kecuali jika darurat, itu pengecualian. Tapi asalnya tidak boleh berbicara apapun, tidak boleh menyapa atau gimana. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Majah. Dan hadis ini dari Al-Kutub As-Sittah, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu cuma Ibnu Majah saja yang meriwayatkan. Wa dha'afahu Ahmad, Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini. Wa ghairuhu, dan selain dari Imam Ahmad, dari para ulama seperti Al-Buaisiri, kemudian Abu Hatim Ar-Razi, kemudian bahkan Imam Syafi'i juga mendhaifkan hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Hadis ini dhaif atau tidak? Alhamdulillah, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif karena apa? Karena mursal. Mursal itu artinya ada seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Rasulullah. Itu satu. Satu riwayat. Dan aslinya seperti itu. Di sini kan an Aisyah. Ya kan? An Aisyah berarti ada sahabat berarti. Dan di sana ada semacam kesalahan dalam sanad. Ada semacam kesalahan dalam sanad, dan yang aslinya adalah bahwasanya dari seorang tabi'in bernama Ibnu Abi Malikah namanya. Mana di sini? Ya, Ibnu Abi Malikah. Dari Nabi SAW secara mursal sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ini salah satu pendapat. Baik, yang intinya hadis ini adalah hadis yang dhaif dan bertentangan dengan yang seharusnya, yang selayaknya, bertentangan sekali. Karena ketika seseorang membatalkan sholat, itu artinya sholatnya telah batal dan tidak bisa menggabungkan antara sholatnya sekarang dengan yang sebelumnya. Kita baca ininya, faedahnya. Al hadithu, hadis ini dalilun, dalil atas annal kharijan najis, bahwasanya al kharij. Al kharij artinya sesuatu yang keluar. Nah, al kharij ini disifati apa setelahnya? Najis. Berarti sesuatu yang keluar atau al kharij ini harus najis. Min ghairis sabilain, dari selain dua jalur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Berarti dari mulut atau dari kuping. Dan perhatikan, Al-Khorij An-Najis. Ini bagi yang menganggapnya atau menganggap muntah itu najis. Dan yang sahih bagi anda pribadi, muntah tidak najis kecuali yang sudah membusuk. Bahkan darah yang keluar selain dari kedua kemaluan, keluar dari kemaluan, kedua kemaluan tidak najis. Darah manusia, kalau anda pribadi lebih memiliki pendapat, tidak najis asalnya. Adapun jika dia keluar lewat dua jalur, depan dan belakang, itu menjadi najis secara mutlak apapun namanya itu, baik itu penyakit atau kesehatan. Tapi di sini beliau hafizullah memutlakan al-khorij yang najis seperti al-qai, muntahan al-qolas, yaitu yang semi muntahan, setengah muntahan ya, belum jadi muntah, belum sesuatu yang keluar dari mulut, belum, tapi hampir saja keluar dari mulut, melainkan kita tahan atau tertahan atau masuk dengan sendirinya ke dalam perut kembali. War-ru'af, tadi ru'af apa? Mimisan. Mimisan itu darah kan. Bagi yang mengatakan bahwasanya darah manusia itu najis, maka ru'af adalah najis. Ya kan? Dan tentu saja sesuatu yang najis keluar dari tubuh, maka membatalkan wudu. Annahu naqidun lil wudu. Ketiganya adalah pembatal wudu. Ini perkataan siapa? Imam Abi Hanifah dan juga Imam Ahmad, salah satu periwayatan dari Imam Ahmad. Al-qaul tsani, dan perkataan yang kedua, annal kharij an-najis. Nah, sama yang tadi, bahwasanya sesuatu yang keluar dan itu bersifat najis, min ghairi sabilain, dari selain dua jalur, la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Wa anna man qa'a, dan bahwasanya barang siapa yang qa'a, apa yaqiyu, qa'a yaqiyu apa tadi artinya qa'a, muntah, barang siapa yang muntah au ra'afa atau mimisan, mengeluarkan darah dari hidungnya, fa inna taharatahu baqiyah, maka sesungguhnya apa, kesuciannya tetap. Ya, kesuciannya. Wa huwa qaul Syafi'i, dan itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i di sini tidak menganggap muntah dan sebagainya najis. Hah? Tidak. Najis bagi mereka. Najis madzhab Syafi'iyah. Wallah, saya enggak tahu kok Syafi'inya, belum baca al-Umm saya. Tapi madzhab Syafi'iyah al-qai, muntahan darah apapun yang keluar dari tubuh manusia itu semua najis. Madzhab Syafi'i. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Malik wa riwayah al-Imam Ahmad. Di sini perkataannya Imam Syafi'i, bukan dimutlakan pada madzhab Syafi'i ya. Ya kan? Ke Imam Syafi'inya. Jadi kita perlu cek lagi nantinya. Hah? Iya, jadi Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh? Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi wa huwa qaulu Syafi'i, ini perkataan Syafi'i ya. Pendapat Imam Syafi'i satu. Kedua, ini pendapat Malik, ya kan? Jadi ini individual, bukan mazhab. Bukan mazhab secara keseluruhan. Wa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa maksudnya satu riwayat dari Imam Ahmad? Oh, berarti Imam Ahmad pernah dalam satu riwayat. Nah, Imam Ahmad pernah berkata di suatu waktu di riwayat ini begini perkataannya. Di riwayat lain begini perkataannya. Makanya di sini ada perkataan Ahmad di perkataan pertama dan kedua, dua-duanya ada perkataan Imam Ahmad. Dan itu sering terjadi karena perbedaan periwayatan dari para muridnya. Karena Imam Ahmad itu tidak menulis kitab fikih, enggak, melainkan beliau berfatwa dicatat oleh para muridnya. Nah, para muridnya mencatat kemudian meriwayatkan, ini kan perawi langsung meriwayatkan. Pak Idris meriwayatkan. Jadi para murid meriwayatkan dari Imam Ahmad. Dan murid-murid tersebut berbeda-beda kan? Banyak. Ada yang mungkin salah, ada yang mungkin itu yang benar. Wallahualam. Nah, dari periwayatan-periwayatan itu akhirnya mazhab Hanbali lah terjadi. Jadi aslinya Imam Ahmad itu tidak membangun mazhab sendiri, melainkan maksudnya tidak sengaja membuat mazhab sendiri, kumpulan gitu, enggak? Enggak begitu. Enggak seperti imam-imam lainnya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, melainkan murid-muridnya mengumpulkan fatwa-fatwa beliau Kemudian dari fatwa beliau akhirnya terjadilah suatu prinsip tersendiri, kaidah, dan menjadi mazhab diteruskan dan akhirnya semakin kokoh ketika di zaman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu yang paling menancapnya di zaman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu perkara kedua. Yang menganggap bahwasanya hal-hal tersebut tidak membatalkan wudu, apalagi sholat, itu adalah Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani dan As-Sa'di dan juga Syekh bin Baz. Jadi Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, kemudian Imam Asy-Syaukani dan Syekh yang menulis kitab tafsir kita, tafsir As-Sa'di, Nasiruddin, Imam As-Sa'di, apa namanya, Abdurrahman, ya, Abdurrahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan yang rajih apa? Yang lebih kuat apa? Bahwasanya ar-ru'af, apa ru'af tadi? Mimisan, al-qoy, muntahan, al-qolas, semi muntah, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu apa? Ya madhi, madhi sahih, wa madhiyah. Ada hadis lain. Yaitu hadisnya siapa? Ali bin Abi Thalib bertanya pada, meminta Al-Miqdad atau yang lainnya untuk bertanya kepada Rasulullah. Nah, juga buang angin ketut misalnya, diriwayatkan oleh Sunan, para Imam Sunan, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Idza fasa ahadukum fi shalah fal yansarif wal yubi'id as-shalah. Afwan, fal yansarif wal yatawaddo wal yubi'id as-shalah. Jika seorang dari kalian melakukan fusa, fasa, fasa itu buang angin yang tidak ada suaranya atau ada suaranya namun volumenya kecil, pes gitu. Nah, atau semacamnya ya. Karena fasa yafsu waria apa? Iya, dalam bahasa begitu emang. Dalam bahasa begitu, fasa hadukum fis sholat, jika kalian berfus atau berbuang air kecil. Kenapa beliau mengkhususkan buang air kecil, buang angin kecil? Hah? Itu yang perlu dijelaskan. Hah? Kalau besar sekarang udah jelas. Yang kecil aja disuruh membatalkannya, apa yang besar? Kalau buang angin besar apa bahasa Arabnya? Durot. Durot. Durot. Karena persis dengan bunyinya. Durot. Iya. Iya benar. Durot. Tamannya kasino dan Indro ya. Durot, kasino, Indro. Kemudian falian sorif, maka hendaklah dia berpaling dan berwudu dan menjauhi sholat. Maksudnya jangan sholat pada saat itu. Hadis ini dhaif, kan? Tapi maknanya benar, maknanya benar. Karena membatalkan wudu fusa itu kentut, walaupun kecil, yang penting dia merasa apa itu sudah tercium baunya. Dan potensinya justru lebih kalau fusa itu kan. Potensi aromanya lebih daripada yang durat. Biasanya iya. Menurut tradisi antum masing-masing bagaimana? Baik, itu berkaitan dengan tadi ru'ab dan sebagainya. Sekarang hukum lahm al-ibil wal ghanam min haitsu naqdi wa adamihi. Hukum lahm, daging ibil. Ibil itu artinya apa? Unta. Unta, ahsan. Jadi ibil jenis ya. Jenis untuk semua unta itu ibil. Kemudian ada juga jenis namanya. Unta juga bisa diarabikan, dibahasa Arabkan menjadi ba'ir. Jadi gini, ada ba'ir. Atau ada gini, ada insan, ya kan? Nah, di sini ada muzakkar atau dzakar. Ada muannats. Ya kan? Atau unta. Ya, dua-duanya insan. Dua-duanya manusia. Jadi insan di sini ism jins, ya. Nama jenis, jenis golongan. Kalau dhair juga juga. Makanya untuk yang perempuan apa? Naqah. Kalau untuk yang laki-laki, yang betina, ini juga bukan perempuan ini, apa? Betina dan ini untuk jantan. Apa? Jamal. Nah, wahai Jamaluddin. Itu Jamal, beda-beda. Itu bukan unta agama, agama enggak berunta. Ternakuddin. Ya makanya perempuan boleh dinamakan nakoh. Hah? Ya kan? Saya nanti gede jadi tukang bangunan. Nakoh. Kaca nakoh. Lah perempuan enggak boleh dinamakan Jamal. Mbak Jamal. Enggak ada perempuan namanya Mbak Jamal kan? Tabu Jamal kurang-kurang bagus ya. Nah jadi ini perempuan untuk betina dan untuk jantan. Begitu. Ada juga ibil ya, ibil jenis. Kemudian hadisnya An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rajulan, seorang lelaki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam. Di sini isim istifham atau kata tanya dihapus, terhapuskan. Atawaddu, saya di sini enggak ada apakah sebenarnya. Saya berwudu. Saya berwudu dari luhum, daging-daging ghanam. Kalau misalnya antum memahami dengan pemahaman anak TK-nya Arab, maka antum akan bilang di sini dia bertanya tentang hukum berwudu dari bahan yang terbuat dari daging. Apakah saya boleh berwudu dari daging-daging unta? Gimana? Nabi salah. Ini min di sini, min yang bermakna sababiyah, menunjukkan sebab. Maksudnya adalah apakah boleh saya berwudu dengan sebab daging-daging unta? Nah, di sini memerlukan takwil. Bukan berarti ketika ada daging unta, bleng gitu. Tak halah, saya harus wudu nih. Bukan begitu. Melainkan dengan sebab min akli luhumil ghanam, dengan sebab memakan daging-daging unta, makan daging unta. Jadi atawaddu min akli luhumil ghanam, itu maksudnya. Apakah saya harus berwudu dengan sebab saya telah memakan daging-daging unta atau tidak? Nah, afwan, ghanam ini bukan unta. Maaf. Kambing. Maaf. Sorry. Tadi saya ngomong. Qala in syi'ta. In syi'ta artinya adalah if you want, if you will. In jika, syi'ta kamu ingin. Jika kamu berkehendak. Qala berarti in syi'ta sini bisa juga artinya up to you. Ya kan? Terserah kamu. Qala, siapa yang berkata sekarang? Jabir, bukan, rajul, seseorang. Atawaddu min luhumil ibil, apakah saya berwudu dengan sebab memakan daging-daging unta? Rasulullah menjawab, na'am. Na'am. Ya. Difahami dari sini bahwasanya harus. Ya. Karena maknanya atawaddu min luhumil, apakah saya harus gitu. Muslim. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini sudah sahih ya. Tidak perlu dipermasalahkan lagi. Baik, al-fawaid. Al-hadis, hadis ini adalah dalil bahwasanya wudu dengan sebab memakmin lahmil ghanam, dengan sebab memakan daging kambing, la yajib, tidak wajib. Wa innama melainkan yubahu. Yubahu artinya adalah apa? Yubahu diperbolehkan, diizinkan. Segala sesuatu yang diperbolehkan itu artinya diizinkan, permissible. Li'annahu karena apa? Karena dia maksudnya memakan daging kambing ghairu naqidin lil wudu, tidak membatalkan wudu. Meskipun apa? Berpotensi membangkitkan yang bisa dibangkitkan. Ya. Tapi enggak. Kenapa antum baru nikah kok langsung tahu gitu? Kan belum belajar. Teman-teman baru nikah. Sepertinya belum lama ini telah makan daging kambing dia. Kedua, hadis tersebut adalah dalil ala wujubul wudu min lahmil iwil. Wah, dari atas wajibnya berwudu dengan sebab memakan daging unta. Li'annahu naqidun lil wudu, karena ia adalah pembatal wudu. Dan ini wahadha madhabul Imam Ahmad. Ini adalah madhab siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Itu yang perkataan kedua ya. Perkataan pertama tadi yang mengatakan afwan, enggak ada perkataan kedua. Ini perkataan pertama malah. Ini perkataan pertama. Selain Imam Ahmad yang mengatakan wajibnya wudu dari ini, dari makan daging unta, itu diantaranya adalah Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawai. Dua-duanya benar. Juga Ibnu Munzir, juga Ibnu Khuzaimah, apun dari mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i ya Pak? Enggak membatalkan. Tapi ada di antara mazhab Syafi'i imamnya yang berlawanan dengan mazhab. Seperti Imam Baihaqi mengatakan seperti Imam Ahmad ini, bahwasanya lahm ibil memakannya wajib menjadi pembatal wudu. Imam Baihaqi mengatakan seperti itu. Dan juga kalau tidak salah Ibnu Khuzaimah itu Syafi'i kalau salah. Coba kita muridnya Al-Muzani ya. Syafi'i. Tapi Ibnu Khuzaimah memilih pendapat ini. Dan seringkali memang ya, orang-orang yang berkecimpung di hadis itu seringkali menyimpang dari mazhabnya karena mengikuti hadis, dan itu lebih baik. Dan juga dihikayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum, Ibnu Qayyim al-Jauziyah merajihkan pendapat yang ini, dan juga Imam Nawawi Syafi'i pendapat ini. Imam Nawawi, lalu Imam Nawawi berkata, hadzal madhhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhuru ala khilafihi. Perkataan ini, madhab ini yang itu yang mengatakan bahwasanya wudu memakan daging unta membatalkan wudu, madhab ini itu lebih kuat dari segi dalil meskipun jumhur ulama menyelisihinya. Berarti masya Allah. Dan ini yang harus sebenarnya harus diikuti. Kalau memang dalilnya lebih kuat, walaupun jumhur ulama melawannya, ikuti dalil. Karena enggak sebanding dalil dengan jumhur ulama. Karena dalil itu kualitas, jumhur itu kuantitas. Nanti kita tahu. Nanti keberatan jumhurnya. Nanti akan kita ketahui, insya Allah. Tapi memang itu penjelasannya membingungkan, agak membingungkan, karena ada hadis lainnya. Nanti, insya Allah akan saya kabarkan. Tapi kemudian, qaulul jumhur, wa minhum al-a'immah tsalatsah. Jumhur atau mayoritas ulama, dan di antara mereka adalah al-a'immah tsalatsah, imam yang tiga, siapa? Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan lahmul ibili la yanqudul wudu. layakkan untuk wudu. Laham ibil, daging unta tidak membatalkan wudu. Memakannya tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang kita tuturkan kenapa. Mereka beristidlal dengan sebuah hadis. Jadi sebenarnya sama-sama mempunyai dalil. Nah, nanti kita timbang insyaallah. Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama di antara tiga imam ini adalah dalil yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhirul amraini man Rasulullah SAW min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma atau tarkal wudu mimma ghayyaratin nar atau mimma masjidin nar." Pahami? Pahami ini. Bahwasanya di antara dua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiri, yaitu di akhir hayat Rasulullah, yang pertama, yang salah satunya adalah meninggalkan wudu terhadap apa yang dibakar oleh api atau dilihat oleh api. Maksudnya apa sih? Meninggalkan wudu berarti tidak berwudu jika memakan apa yang dimasak dengan api. Mengerti maksudnya? Nah, jumhur mengatakan, atau saya ulangi lagi, bahwasanya di akhir hayat Rasulullah atau akhir perkara Rasulullah, salah satunya adalah bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan wudu, artinya tidak berwudu disebabkan memakan apa yang telah dilahap oleh api. Maksudnya telah dimasak. Jadi Rasulullah apapun dengan masakan, daging-daging masakan itu baginya tidak membatalkan wudu. Dengan daging yang dimasak dengan api itu tidak. Tidak, karena meninggalkan, tarokal wudu, meninggalkan wudu. Tidak berwudu lagi. Tidak berwudu lagi, ya. Sebagaimana memakan daging kambing, seperti biasanya. Jadi tidak membatalkan wudu, itu makhumnya. Nah, begitu. Kemudian, paham insyaallah kuat ya. Nah, jumhur ini mengatakan, jumhur ulama mengatakan, kita tahu bahwasanya daging unta itu pasti dimasak. Ya, dibakar pasti. Gak mungkin dimakan mentah-mentah kan? Ya mungkin sih kalau mau. Tapi siapa yang mau? Nah, berarti daging unta masuk ke dalam keumuman hadis ini. Gimana nih? Khusus, bagus, ya, ahsan. Tapi sebelum, ini kan umum kan, umum. Kemudian hadis yang mengatakan itu membatalkan itu khusus. Kalau umum dan khusus bertabrakan, maka khusus lebih didahulukan pada kasusnya, ya kan? Iya. Tapi sebelum itu kita lihat hadisnya. Apakah hadisnya sahih atau enggak? Percuma kita bercapek-capek. Hadis yang ini, hadis yang keduanya, hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah meninggalkan wudu terhadap segala apa yang dibakar oleh, dimasak oleh bakaran. Hadisnya dulu, sahih atau dhaif? Percuma kalau misalnya ternyata kita udah bergulut ini sunnah, ini bukan, ini membatalkan, ini lafaz makna gimana? Ternyata hadisnya dhaif. Lawannya apa? Lawannya hadis riwayat Muslim. Ya enggak ada apa-apanya. Iya, seperti King Cobra melawan ular kadut. Enggak ada apa-apanya. Nah, yang sahih bahwasanya hadis Jabir tadi yang dipakai oleh jumhur itu adalah hadis yang goncang. Maksudnya dhaif. Memiliki illah. Bahkan di sini Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, saya juga heran. Imam Syafi'i mengatakan bahwa salah satu perawi dari hadis ini ada yang tidak pernah bertemu dan sebagainya. Ini penjabarannya panjang, jadi kalau misalnya di sini juga antum takutnya juga kebingungan mungkin ya. Itu pertama ya, hadis ini guncang dari segi sanad. Andai hadis ini sahih. Andai hadis ini sahih sederajat. Hah? Yang mana? Yang di mana? Dua. Abu Dawud, Nasa'i, Imam Ahmad, Ibn Majah. Dan Imam Ahmad hukumnya. Imam Ahmad gimana? Hukumnya situ dhaif atau sahih. Imam Ahmad itu dalam musnadnya tidak menghukumi dhaif atau sahih. Dalam musnad Imam Ahmad itu mayoritas sahih. Beberapa hadisnya dhaif dan sedikit sekali dhaif juddan. Adapun maudhu saya tidak tahu, enggak ada maudhu. Nah, Imam Ahmad tidak menghukumi hadis dalam musnadnya karena mengumpulkan secara musnad. Kalau di sini pendapat Imam Ahmad, nah, ya mungkin enggak ada pendapat dia beliau tentang hadis ini apa, apakah hadisnya munqati' atau apa. Wallahu a'lam, belum saya cek lagi. Tapi di sini tidak ditemukan atau tidak ditulis bahwasanya Imam Ahmad mengatakan ini itu, melainkan Imam Syafi'i malah yang mengatakan bahwasanya di dalam sanad tersebut ada yang tidak bertemu. Andai-andai hadis ini sahih. Andai hadis ini sahih bahwasanya itu bisa dikhususkan dengan hadis yang riwayat Muslim tadi tentang ibil tadi. Nah, dan al-khos mufaddamun alal am, sesuatu yang khusus didahulukan daripada yang umum. Ya, itu kaidah usul fikih, kaidah usuliyah. Begitu. Tapi kalau seandainya di situ sahih, bagaimana kaitannya dengan itu kan biasanya itu di akhir masa Rasulullah ya? Berarti nasakh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada umum dan khusus itu menjamak. Sedangkan ketika ada ta'arud atau apa namanya? Pertengkaran. Apa? Pertentangan. Pertentangan antara dua dalil. Yang pertama dilakukan itu oleh jamak dulu, bukan nasakh. Jamak dulu. Nah, kalau jamak ini lihat secara lafaz, umum, khusus, mutlak, muqayyad dan sebagainya. Kalau misalnya menjamak ini enggak bisa. Kemudian baru ke tarjih. Atau bisa juga nasakh. Nasakh dulu, bukan tarjih, nasakh dulu. Dilihat dari sejarahnya. Dan benar enggak nih hadis ini yang terakhir? Riwayatnya benar enggak? Dan sahih enggak? Kalau misalnya ternyata enggak terbukti bahwa ini hadis yang hadis ini ada di akhir, berarti enggak ada nasakh, enggak boleh. Karena nasakh itu syaratnya harus diketahui sejarah atau tepatnya kapan hadis itu masing-masing ada. Kalau nasakh ini enggak bisa, enggak ada buktinya, langsung tarjih. Jadi tarjih itu yang terakhir. Tarjih itu berarti menguatkan salah satu di antara keduanya dengan sebab tertentu. Tapi bisa juga yang namanya am dan khos itu masuk bagian tarjih, bisa juga. Bisa, tapi di sini sebenarnya masuk dalam jamak, menjamak dua hadis. Tapi sebenarnya enggak ada jamak sebenarnya di sini. Karena hadis yang satu enggak bisa dijamak. Karena kalau misalnya yang kuat dengan yang lemah, itu tidak ada yang namanya pertentangan. Yang ada yang kuat melahap yang lemah. Begitu. Ini kan ala sabil misalnya jikalau ya Regi, andaikan ya Regi. Ini kan atas dasar jikalau hadis itu sahih. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hadis Jabir ini, andai hadis Jabir ini sahih. Hadis Jabir ini coba kita lihat tadi, itu hadis atau sunnah yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Ya enggak? Nah, yang lawannya juga perbuatan juga atau perkataan. Na'am, ya kan? Perkataan. Nah, sunnah qauliyah sunnah perkataan itu lebih diutamakan daripada sunnah fi'aliyah. Ingat itu. Jadi perkataan Nabi SAW begini, baik itu cuma na'am atau la, itu lebih kuat daripada ketika seorang sahabat melihat Nabi SAW melakukan sesuatu. Karena melakukan sesuatu itu menunjukkan disyariatkan saja, tapi tidak menunjukkan kewajiban atau tidak. Disyariatkan berarti mustahab. Adapun jika sudah mengatakan la, na'am, nah ini berarti langsung dari Nabi SAW dan lebih qat'i, lebih pasti. Begitu, Allah a'lam. Kemudian yang ketiga, wa qad ikhtalafal ulama, para ulama telah berselisih pendapat. Hal naqdal wudu'u khosun atau hal naqdal wudu'u atau salah-salah. Hal naqdul wudu'i khosun bil lahmi au syamilun li jami'i ajza'il ibil. Telah berselisih ulama, apakah naqdul wudu, pembatalan wudu ini khusus dengan dagingnya, daging ibil, atau syamil, mencakup seluruh jami', seluruh ajza, bagian-bagian dari anggota tubuh ibil tersebut. Minal haber, bukan pakai ha, pakai ha. Haber itu adalah kita allahum, potongan-potongan daging. Jadi kan daging itu ada yang sifatnya besar, ada yang sifatnya cuma menempel di tulang atau semacamnya kecil-kecil. Bisa juga itu artinya lemak juga bisa. Tapi lemak itu syaham artinya, beda lagi ya. Jadi ini potongan-potongan daging. Au al-karsh. Apa itu al-karsh? Daleman seperti jeroan juga. Babat itu apa babat? Semacam itu. Model itu lah. Daleman. Al-kabit, hati. Ini isinya al-kaliyah, saya juga belum menemukan artinya apa. Apakah yang penting termasuk jeroan juga. Wawil am'a, usus. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, yang serupanya. Nah, berarti pertanyaan di sini apakah cuman laham saja yang membatalkan wudunya atau seluruh bagian dari ibil? Itu ada dua pendapat. Al-awwal yang pertama, annahu syamilun li jami'i ajza'il ibil. Bahwasanya pembatal itu mencakup seluruh bagian anggota tubuh ibil. Antum memakan kulitnya misalnya, termasuk juga membatalkan wudu. Antum memakan ususnya misalnya, termasuk juga membatalkan wudu. Antum memakan matanya misalnya, termasuk juga membatalkan wudu. Wa hadza wajhun fil madhhabi 'indal Hanabilah. Dan ini adalah satu sisi dari madhab bagi Hanabilah, orang-orang Hambali. Al-qaulu tsani, perkara kedua. Annahu la yanqudu illa lahma faqat. Cuman lahmnya aja. Antum makan mata misalnya tidak membatalkan wudu. Antum makan kulit misalnya tidak membatalkan wudu. Wa hadha huwa al-madhhab 'inda al-Hanabilah. Ini adalah madhab yang lebih dipegang oleh Hanabilah. Sehingga kalau misalnya kita bertanya madhab Hanbali itu apa sih mauqifnya? Ya ini cuman lahmnya doang. Karena mazhab Hanbali melihat dari zohir lafaz hadisnya saja. Min luhumil ibil, cuman luhumnya doang, laham. Dagingnya aja. Enggak usah nyamber yang lain. Begitu, zohir tekstual sekali. Ini menurut mereka. Namun sebagian Hanbali tidak. Ini kenapa kok Hanbali doang yang dibahas? Karena mazhab yang lainnya enggak menganggapnya sama sekali. Iya. Karena ini mazhab Hanbali saja yang menganggapnya batal. Imam Ahmad dan rekan apa pengikutnya. Kemudian yang lain-lain dari mazhab Syafi'i ada yang ikut dia. Karena dalil, bukan karena mazhab Hanbalinya. Begitu. Wallahualam, saya sendiri tidak bisa mengatakan mana yang lebih ini. Namun yang lebih menjaga adalah yang pertama, bahwa saya mencakup seluruh dagingnya. Karena daging itu tidak terpisah dari ibil kan. Sebagaimana juga dengan ususnya, hatinya dan sebagainya. Semuanya terangkap dalam satu kerangka, laham ibil. Memang laham ya secara makna laham memang benar laham khusus. Adapun hati sendiri, usus lain lagi. Namun intinya semua itu adalah isi dari ibil tersebut sebagaimana lah. Wallahu a'lam. Tapi masalahnya kita enggak pernah makan. Kita membahas apa yang tidak kita lakukan. Tapi ini kecuali ilmu. Kalau ada impor lagi. Secara ilmiah sama enggak usah dapat apa. Kayak saya bagi kan enggak boleh makan ada sesuatu. Kalau ibil ini, kenapa membatalkan wudu? Wallahu a'lam. Enggak tahu sih. Enggak tahu. Jauh beda yang dikiaskan dengan babi karena babi itu menjurus pada keharaman memakan. Kalau ini kepada membatalkan wudu. Nah, ini wallahu a'lam. Saya juga enggak tahu. Saya aromanya enggak tahu saya. Wudu sendiri kan karena berhadas. Bisa menimbulkan hadas. Nah, mungkin itu. Misalnya syahwat atau apa saya enggak tahu. Tapi memang daging unta berpotensi. Bisa, walaupun saya belum mencoba. Makanan tiap-tiap ini lain. Ada dosen saya, dosen Sulfiki yang tiap orangnya cuek sekali. Enggak, makanannya beda sama kita kan. Orang Mesir, dosen Mesir Al-Azhar, dosen Sulfiki saya. Alhamdulillah enggak pernah memerahkan saya, alhamdulillah. Tegas sekali dan termasuk orang paling pelit di dunia soal nilai. Jadi setengah kelas itu mayoritasnya bahkan itu enggak naik, enggak lulus karena beliau. Lulusnya tertahan karena beliau. Beliau ini paling anti dikasih sesuatu oleh mahasiswa. Karena akan menimbulkan apa? Harapan. Oh, gitu. Iya, suatu hari teman saya ingin meminta syafaat kepadanya untuk pelajaran usul fikih, karena dia pernah rosit, pernah nggak merah, kemudian hair semacam hair gitu, supaya hairnya nggak merah lagi, pengen meminta syafaat. Akhirnya dia bawakan pepaya. Kenapa dibawakan pepaya? Karena pepaya itu bagi orang Mesir sana. Itu adalah makanan orang-orang kaya. Iya, karena nggak ada di sana. Bukan aneh, karena nggak ada. Bagi kita aneh kayak gitu, tapi bagi mereka pepaya itu yang aneh. Makanan orang-orang yang membanggakan. Jarang, susah ditemukan. Sekali ditemukan mahalnya minta ampun. Itu dari segi itu ya. Kenapa? Karena paya itu kalau diimpor cepat busuk ya. Makanya impornya impor ekspres, mahal. Makanya yang beli jarang, sekali yang beli orang-orang yang bangga dan sebagainya. Padahal bagi kita malas-malasan makan paya ya. Kita di sini buang-buang paya itu. Lalat-lalat doang isinya di sini. Tapi di sana enggak. Karena itu dibawa sama teman saya sama sekelas bapaknya. Assalamualaikum. Ke kos-kosannya. Ke kontrakannya, masa dosen kos. Kontrakannya. Waalaikumsalam. Apa? Sambil pakai kaos dalam, kaos kotak, celana pendek. Ada apa? Pakai bahasa Mesir. Apa ini di sini? Ustaz, ini hadiah buat antum. Wallahi, ana enggak bakal ngambil apapun dari murid. Tegas. Akhirnya apa yang terjadi? Merah. Sensor berikutnya merah lagi. Masya Allah. Tapi itu lolos dari cengkeraman nilai dia, beliau itu kebanggaan tersendiri, alhamdulillah. Seperti lolos dari semacam api-api yang menyala. Karena susah benar. Susah. Oke, itu usul fikih ya. Kemudian kita berlanjut ke hadis berikutnya. Saya nggak tahu apa ada pertanyaan atau enggak, terserah ya. Silakan kalau misalnya ada silakan diberikan. Hukmul ghusl min ghusl mayyit wal wudu min hamlihi. Hukum mandi disebabkan memandikan mayit. Mandi disebabkan memandikan mayit dan wudu, hukum wudu disebabkan menggotong mayit. Ya, menggotong hamal gini atau hamal gini, terserah. Menggotong langsung atau menggotong dengan alat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil. Man, barang siapa ghassala, artinya memandikan, berarti ada objek. Kalau mandi itu kan ada objek, memandikan ada objek. Siapa yang dimandikan? Mayitan, seorang mayit. Falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Ingat, lam di sini adalah lamul amr ya. Falyaghtasil, sudah berkali-kali saya katakan, lam di sini lamul amr. Dan lamul amr menjadikan perintah. Perintah asalnya hukumnya apa? Wajib. Yaghtasil, mandi. Waman hamalahu, dan barang siapa yang menggotongnya atau membawanya, fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan. Wan Nasa'i, di sini Ibnu Hajar salah. An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Dicoret aja. Wa Tirmizi, dan juga Tirmizi, ya benar, Tirmizi ya. Wa hasanahu, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi, berarti bisa dijadikan dalil bagi Imam Tirmizi. Adapun terjadi perbedaan di dalam sanad hadis ini. Perbedaannya adalah apakah hadis ini marfu' atau mauquf. Artinya, apakah hadis ini memang hadis milik Rasulullah dari lisannya atau perkataan Abi Hurairah saja? Nah, ternyata setelah dicek-cek, ternyata ada dua perbedaan pendapat dari segi ini. Ini vital. Kalau misalnya marfu', oh berarti ini hukum, berarti wajib nanti atau sunnah minimal. Wajib nanti. Kalau misalnya ternyata mauquf, berarti ini bukan dalil. Ya enggak? Yang mengatakannya ini hadis mauquf, artinya yang mengatakan man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo, itu perkataan Abu Hurairah, perkataan sahabat Abu Hurairah, bukan Nabi. Itu adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Atau yang sebelumnya Ali bin Al-Madini, ulama jarh wa ta'dil, wafat pada tahun 234. Ali Al-Madini. Nah, yang sepantaran Ali Madini itu temannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. 241 wafatnya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis ini dan mengatakan hal sendiri dengan awasannya hadis ini mauquf. Mauquf, bukan tersambung pada Nabi, melainkan perkataan Abu Hurairah. Kemudian Imam Bukhari 256 Hijriah. Imam Bukhari mengatakan hadis ini hadis Abu Hurairah, maksudnya dari Abu Hurairah. Selain itu Abu Hatim Ar-Razi wafat pada 277. Abu Hatim Ar-Razi berarti generasi di bawahnya Imam Ahmad. Beliau juga ulama jarh wa ta'dil. Kemudian Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu imam paling akhirnya kalangan mutaqaddimin. Sekitar 400-an, pertengahan, 458 wafatnya. Imam Baihaqi Syafi'iyah mazhabnya. Nah, bahkan Imam Ahmad dan Ali bin Al-Madini mengatakan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan penyuruhan mandi untuk yang memandikan mayit dan sebagainya itu tidak ada yang sahih sedikit pun. Itu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis itu. Oleh karena itu dalam Musnad Ahmad, ya ada hadis-hadis dhaif. Namun dhaifnya tidak parah, tidak maudhu. Gitu. Tidak parah dalam artinya tidak maudhu. Maudhu juga termasuk dhaif sebenarnya. Nah, yang merafakan atau menyambungkan menganggap bahwasanya hadis ini adalah hadis sambung kepada Rasulullah di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi di masanya Imam Al-Bukhari juga, tapi beliau juga berguru pada Imam Al-Bukhari. Saya belum memastikan. Berguru Imam Bukhari apa enggak? Enggak tahu. Wafat pada tahun 279 Hijriah. Kemudian setelahnya ada juga Imam Ibnu Hibban. Wafat 354. Penulis kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini mausul atau musnad atau marfu kepada Rasulullah SAW. Nah, itu semua ulama apa? Mutaqaddimin. Sekarang bagaimana penilaian ulama mutaakhirin? Yang terbaik siapa ulama mutaakhirin dalam bidang hadis? Imam Adz-Dzahabi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Itu paling paten, paling bagus. Paling detail, paling teliti. Imam Adz-Dzahabi wafat 728 kira-kira. Kira-kira ya. Ah itu wafatnya Ibnu Taimiyah itu. Allah alam, sekitar itu. Kalau Ibnu Hajar 852 Hijriah sekitar itu. Nah, mereka berdua mengatakan hadis ini tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mau pilih mana? Milih Ibnu Hajar, Adz-Dzahabi, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban yang mengatakan hadis ini sambung atau golongan Ahmad bin Hanbal, Ali bin Abi Thalib, Al-Bukhari. Ah. Mana yang lebih didahulukan? Al-Mutaqaddimin. Mayoritas Al-Mutaqaddimin lebih didahulukan seharusnya. Walaupun tidak harus selalu di setiap perkara enggak. Tapi dikarenakan mereka ini para ulama yang kita kenal ini ya lebih kuat ternyata tentu saja dibandingkan Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Apalagi Ibnu Hibban memiliki beberapa kesalahan dalam mensikohkan dan mendhaifkan orang. Adapun yang ini Imam Ahmad, masya Allah, Ali bin Abi Al-Madini, ulama zamannya, kemudian Al-Bukhari, nah siapa lagi? Nama tiga itu aja udah gemeter. Nah berarti kita katakan bahwasanya hadis ini mauquf. Adapun yang marfu kepada Nabi itu dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Sekarang itu bisa tentukan sendiri. Wajib atau enggak? Enggak wajib. Siapa pengarang kitab Al-Furu? Ibnu Muflih Al-Hanbali mengatakan. Ibnu Muflih Al-Hanbali, pengarang kitab Al-Furu, beliau ulama sezaman dengan Ibnu Hajar kira-kira. Beliau mengatakan atau di bawahnya, jika ada hadis yang diperselisihkan dhaifnya atau ada hadis dhaif yang diperselisihkan dhaifnya, di sana ada lafaz perintah. Ya, lafaz perintah. Karena hadis itu dhaif, karena itu perintah dan karena dhaifnya, maka hukumnya menjadi mustahab. Dianjurkan. Ini menurut beliau. Dan itu yang dipraktikkan oleh sebagian ulama untuk hukum ini. Jadi mandi setelah memandikan orang dihukumi apa? Mustahab. Begitu juga wudu setelah mengangkat mayit dihukumi apa? Mustahab. Begitu. Dan ini yang lebih sahih. Ini pendapat yang lebih sahih, wallahu alam. Sebagaimana yang bisa antum baca. Baik. Bisa antum ini aja. Antum baca sendiri, antum artikan sendiri. Antum sekarang udah bisa sebenarnya. Insyaallah udah bisa kan Alvan, Mr. Alvan. Insyaallah udah bisa. Terjemahkan sendiri. Dan ini semua lafal yang ada di sini itu udah pernah kita ini. Udah pernah kita bahas. Udah pernah. Tinggal antum merojah aja. Bersibuk-sibuk ya untuk 3 poin ini antum bisa. Masyaallah kan? Udah bisa masyaallah. Subhanallah. Mana yang lebih sahih? Ini Ustaz Salman. Bagaimana pertanyaan untuk pekan lalu? Bagaimana kita membedakan hadis dhaif yang mana yang benar dan bisa kita jadikan sandaran hukum? Hadis tentang mencium perempuan tidak membatalkan wudu itu dhaif, namun kenapa kita jadikan sandaran hukum? Jawabannya adalah karena asalnya tidak ada yang membatalkan. Asal sesuatu itu suci ya. Seperti Andi berwudu, asal sesuatunya apa? Suci. Nah, tidak ada yang bisa membatalkan kesucian tersebut kecuali dengan dalil. Nah, hadis dhaif yang kemarin tentang mencium perempuan tidak membatalkan wudu. Pokoknya Nabi mencium terus habis itu ke masjid enggak sempat wudu, enggak wudu. Itu hadis dhaif yang maknanya sesuai dengan al-bara'ah al-asliyah dalam istilah usul fikih. Al-bara'ah al-asliyah itu artinya keterikatan atau ketertanggungan asal. Atau barok apa? Bebas. Asalnya tuh bebas, enggak ada keterkaitan. Jadi asalnya apa? Suci. Mencium si istri misalnya. Apa dalil pembatalnya? Enggak ada dalilnya. Berarti asalnya tidak membatalkan wudu. Nah, hadis dhaif ini sesuai dengan keaslian ini. Jadi kita menghukumi keaslian ini bukan karena hadis dhaifnya, bukan. Karena aslinya seperti ini kaidahnya. Al-aslu at-thaharah. Al-aslu ba'da at-thaharah tahur. Al-aslu ba'da at-thaharah tahur atau tuhur. Atau al-aslu ba'da tuhur tahir. Begitu. Membedakan hadis dhaif yang mana yang benar dan bisa kita jadikan sandaran hukum. Asalnya hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum ya. Secara mutlak. Maknanya benar. Jika ada hadis dhaif, maknanya benar. Itu pasti kembali ke sesuatu yang benar. Nah, kita beristinbat atau mengambil hukum dari sesuatu yang benar ini, bukan dari hadis dhaif. Tapi terkadang hadis dhaif itu bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Iya, dengan adanya syawahid, dengan adanya penguat dan lain-lain. Bahkan hadis dhaif dengan banyaknya jalur, walaupun jalur semua itu sebenarnya emang ada kecacatan masing-masing. Namun banyaknya jalur, para ulama seringkali kadangkali menjadikan hadis tersebut makbul, hasan, karena terlalu banyak jalurnya. Itu hasan bisa enggak? Nah, itu bukan hasan lidzatihi. Syarat hasan lidzatihi itu kurangnya hafalan atau takdilnya yang tidak tinggi. Enggak, kalau misalnya ada berkaitan dengan dhaif itu enggak ada hasan lidzatihi, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Enggak ada kecipung juga. Maksud dari dimasak dengan api, apakah pertama dibakar atau langsung kena api? Kedua dimasak di panci, wajan dan lain-lain tidak langsung kena api. Yang mana dari dua pilihan tersebut yang lebih mendekati definisi dimasak? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya termasuk dalam definisi tabakh, dimasak. Sebagaimana ya dimasak dari sana. Dalam hadis yang dhaif tersebut itu teksnya sebenarnya bukan dimasak ya, melainkan mimma massat an-nar, dari apa yang terkena jilatan api. Nah, dari terkena jilatan api ini tidak mesti kita zahirkan langsung harus kena jilatan api, enggak, tapi bisa pakai wadah dan sebagainya. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu tidak kita anggap. Lebih berat mana ikhlas dengan ijtihad? Lebih berat mana ikhlas dengan ijtihad? Dalam mayoritas kasus lebih berat ikhlas. Ijtihad di sini apa artinya? Apakah artinya sekadar ini apa namanya? Hujan. Hujan atau enggak? Enggak. Suara apa ini? Hujan. Hujan ya. Kalau misalnya hujan kita di sini aja enggak apa-apa. Lebih berat mana ikhlas dan ijtihad? Di sini dimaknai ijtihadnya apa? Intinya ikhlas lebih berat dari semuanya. Ijtihad itu bisa artinya mujahadah atau berjuhad, rajin. Nah, bisa. Nah, rajin dengan ikhlas mana yang lebih sulit? Ikhlas dalam berbagai kesempatan ikhlas. Rajin dalam terpaksa juga bisa. Nah, rajin karena tidak ikhlas bisa. Banyak kan kayak gitu? Banyak. Iya. Karena pengen diapa-apain, pengen dilihat, intinya jadi rajin. Semacam ya rajin pakai peci misalnya. Iya, ketika baca Quran gara-gara peci. Itu beda lagi itu. Nah, itu misalnya dalam seumur hidup enggak pernah pakai peci, enggak pernah terlihat soleh. Namun ketika sudah kena kasus terdakwa masuk majelis hakim pakai peci misalnya. Atau pakai kerudung. Nah, lebih berat ikhlas dari banyak sekali kasus. Termasuk juga ijtihad fiqhiyah. Termasuk juga ijtihad fil hadis. Karena dalam hadis pun ada ijtihad, seperti memperhatikan sanad-sanad hadis. Perawi-perawi hadis, menggabungkan antara hadis, menjamaknya, kemudian mencari ilah hadis, itu semua adalah ijtihad dalam hadis. Juga dalam fikih juga ada ijtihad. Nah, ijtihad-ijtihad seperti ini, yang model kedua ini, itu membutuhkan bisa berjam-jam untuk satu kasus. Bahkan bisa sampai 5 hari bisa. Bisa. Bahkan bisa sampai 1 bulan enggak tahu untung. Namun mana yang lebih berat? Ikhlas. Sebagaimana perkataan para orang-orang salaf. Astagfirullah. Kemarin apa yang di saya sudah menyampaikan itu. Saya lupa siapa yang mengatakan seperti itu. Almuhim, yang penting ikhlas secara umum lebih berat daripada ijtihad. Yang kedua, apa arti sanad dan matan? Sanad itu adalah silsilah para perawi yang mengantarkan matan. Jadi silsilah atau rantai berantai antara para perawi sehingga tersampaikanlah matan. Sedangkan matan itu adalah lafaz hadis yang diriwayatkan. Seperti misalnya hadis kita ini, siapa? Jabir bin Samurah tentang laham daging-daging unta misalnya. Diriwayatkan dari Abu Awanah meriwayatkan dari Utsman meriwayatkan dari Ja'far dari Jabir bin Samurah, Samurah dari seseorang sahabat Nabi dari Nabi. Ini semua rantai sanad. Adapun matan, nah matannya itu adalah bahwasanya seseorang, atau matannya adalah perkataan Nabi, na'am, itu matan. Perkataan Nabi, insyita, itu matan. Sudah selesai kan? Insyaallah sudah ada yang pelukut, insyaallah. Baik, mungkin hujannya udah reda, alhamdulillah. Kita sudahi sampai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini menjadi waktu mengumpulin Bapak. wajib. Nah, iya. Wajib masih sama dong. Apaan kunut? Mandi ilmu. Apa? Mandi ilmu. Oh. Kayak wudhu, kayak mandi. Ini mandi sih, terus dia mau udah sholat dulu gitu-gitu.